Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Silakan, siapa hafalannya? Habis Bihaqi siapa? Ya, Ubadah. بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو بن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم اسم مفيل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم كلمة بها كلام قد بالجر والتنوين والنون يؤم قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وألو مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فئل ونون أقبلن فئل ينجلي سواهما الحرف كال وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فئل الأمر إن أمر فهم والأمر فهم إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم النهو صهو حيهل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نهو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله أبدا ويسر وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبنا وجاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر وقصرها من نصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء أي ضفن لا للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف رفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جر ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسبي سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد غنى عينا ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق وافتح وقل من بكسره نطق ونون ما سمي والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب مع كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف وجعل لنهو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنسب سما كلم تكون لترومي مذلمة وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمؤتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبد نسب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحد بجازما ثلاثهن تقضي حكما لازما nakiratun qabilu al-mu'assira awakiun mawki'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahumadi wa hinda wa bni wal ghulami wal ladhi fama lidhi ghaibatin aw huduri ka'anta wa huwa sami bid-dhamiri wa dhuttisalin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada wal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya wal ha min salihi ma malak wal ya'i wal ha wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa labdu ma jura wa kalabdi ma nusib lirrafi wal nasbi wa jarrina salah ka'rif bina fa innana nilal minah wa alifun wal wawu wa nunu lima ghoba wa ghairihi kaqoma wa alama wa min domiri rafi ma yastadiru kaf'al wafik naqtabit istashkuru wa durtifa'in wa anfisalin ju'ila anahu wadu irtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wadu intisabin wa infisalin ju'ila fin infisalin wadu intisabin fin infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa muskila wa fi ikhtiyarin la yaji'u al munfasil idha ta'atta an yaji'u al muttasil wasil awifsila asalnihi wa ma ashbahu fi kuntuhul khulfun tama kadaka khaltani wa tisala akhtaru ghayri ikhtaron akhtaru ghayri ikhtaronil ta'ikh اختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرتبة الفصل وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يوبه الغيب فيه وصلا وقبل أي النفس مع الفيل التزم نون وقاية وليس قد نتم وليتني فشا وليتي ندر ومع لعل كسبة مخيرا في الباقية واضطرارا خفف مني وعني بعد من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحسب أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخيرنقا وقرن وعدن ولاحق وشدق من وهيلة ولاحق ولاحق وشدق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ورقبا وأخرا دائم سواه صاحبا فإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أدبي الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزد ركب دائن بغير وإن تم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا ووهم من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا سعالة للثألب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بدال مفرد مذكر أشر بذي وذي على الأنسى اكتسر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين القرطتع وبي أولى أشر لجم مطلق والمد أولى ولدى البؤد انتقى بالكاف حرفا دون لام أو مع واللام إن قدمتها ممتنعة وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف سلا في البؤد أو في ثم فو أو هن أو في البؤد في البؤد أو في البود أو بثم فو أو هن أو بهنالك انتقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما سني لا تثبتي بل ما تليه أو له العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة والنون من دين وتين شددا أيضا وتأويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا والمد أولى ولدى وبعضهم وبعدهم بالواو رفعا نطقا باللات واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزر وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهير وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلق في الكلام وكلها يلزم بعد وسل على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبه الذي وسل به كمن عند الذي بنه كفل وصفة صريحة صلتها وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف وبعدهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي غير أي يقتفي غير أي يقتفي إن يستطى الوصل وإن لم يستطى فالحزب نزن فأبوا أن يختزل إن صلح الباكي لوصل مكمل والحزب عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو بفصف كما نرجو أو وصف أو وصف أو وصف بفعل أو وصف كما نرجو يهب كذاك حزب ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمة عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نكلا كالفضل والحارث والنؤمان فذكر ذا وحذفه سياني فذكره وذكر زواحته سياني وقد يصير علما بالقلبة مضاف أو مسهوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تذف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر معنى تذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغن في أثار ذاني وكسوك استفهى من النفي وقد يجوز نو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفعه مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء فإذا كالله بر والأياد شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سي قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنتك الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارق وإن يشتق فوذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جرناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جسة وإن يفت فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك إن زيد النمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر فامنعوا حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفيل كان الخبر أو كسد استئماله منحصرا أو كان مسندا لذي لم الابتداء أو لازم ابتداء أو لازم الصدر كمان لمنجدا ونهو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد فهاتهما وحدهما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دني فزيد استني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إن دستقر حتم وفي نص يمين تستقر وبعد واو عينت مفهوم ما كان مثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أدمر كضربي العبد مسيئا وتمتبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعرا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أسبى أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماد مثله قد عمل إن كان غير الماد منه استؤمل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر ما نافيا فجئ بها متلوة لا تالية ومن أسبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناكس والنقص في فتئ ليس زال دائما كفي ولا يلي العامل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو مأمول ولا يلي العامل مأمول ولا يلي العامل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومدمر الشان اسما ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويهدفونها ويبكون الخبر ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن تأويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تهدف نون وهو حذف ملتزم إئمال ليس أؤملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكن فسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منسوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرة في النكرات أعملت كليس لا وقد تليلتا وإن ذا العمل وما للا تفي سوى حين عمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل ككان كاد وعسى لك النذر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نذر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبر وحتما بأن متصلا وألزم خلو لقاء مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النزر ومثل كاد دام ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن مأذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يهدو وتفق كذا جعلت وأخذت وعليك واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موسيكا بعد عسى خلو لك أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فكت وجردا عسى أو ارفع مدمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز بالسين في السين من نهو عصيت وانتقى الفتح سكن لإن أن ليت لكن لا علك أن عكس ما لي كان من عملك إن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابن ودود يغني وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أون غير البذي وهمز إن افتالي سد مصدري مصدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لا تتقى بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نومي مع تلوي فالجزا وذا يطرد في ناوي خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتدا إنه إني لوازر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرديا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على الإذا مستحوذا وتسحب الباسط مأمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إئمالها وقد يبقى العمل وجائز الرفع كمعطوفا على منسوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بي إن لكن وأن من دون ليت لك من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنت موصلا وإن تخفف إن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بادئا وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو قليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منسوبها وثابتا أيضا روي. Ya, yang dimungkinkan ya. Terus silang ulang. Nah, kita lanjutkan murojaah. Karena masuk ke isim isyarah ya. Tidak limufradin. Belum. Wadoli ba'abdullah jenasnya alam itu. Hah? Asyafil alami ya. Bagaimana itu ya. Wadoli berarti ya. Amin zaka. Oh ya. من ذاك أم عريط الأقرب وهكذا ثعالة للثعلب يا حمزة سبق طاهر هي هو بهقية هي برتا مسكرة من ذاك أم عريط الأقرب وهكذا ثعالة للثعلب من ذاك جار ومجر متعلق خبر مقدم أم عريط أم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف عريط مضاف إليه لأقرب جار ومجر متعلق بمحذوف الحال مستمر مستقل إلى خبر تقديره أم إريات كائن من ذاك حال كونه علما وهكذا سؤالة لسألة وهكذا وهر عطف حال تنبيه كف حرف جار وذا جار حرف جار وهكذا وهر عطف ذا تنبيه هانيها حرف تنبيه كاف جر داش مشاره ما بريون على سكن في مال الجر بالكاف والجر ماجر متعلق بخبر في محذوف بالمحذوف خبر مقدم في محذوف خبر مقدم فعالة مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة ya, litsa'labi. Litsa'lab jarun majrur muta'alliq bi mahdhuf hal. Hal min? Min dhamir mustaqin lil khabar. Ya, pada khabar kada ada dhamir satir. Ya, fa'lab ini hal darinya. Coba dijelaskan apa namanya? Min dzaka ummu 'iryatun lil aqrabi wa hakadha thu'alatun litsa'labi. Demikian alam jinsi seperti ummu 'iryatun lil aqrab. Dan demikian pula masih minta ke isyar kemana? Alam jinsi. Alam jins termasuk dari alam jinis adalah apa? Ummu Iriyat. Iriyat lil aqrabi wa su'ala is'ala. Iya, ada silakan ada syarahnya penjelasannya. Oke. Ada penjelasan tambahan? Ada enggak? Ada. Ya, silakan. Ada katanya mana? Hah? Ada enggak? Siapa yang mau memberikan faedah tambahan? Hah? Min zaka ummu 'iryatin lil aqrabi wa hakadha tu'alatu li ta'labi. Apa? Sudah. Oh, sudah kemarin. Ya, coba diulang lagi ya. Sudah itu apa? Ya, coba. Wa alamu kisman saksin wa jinsin. Alam, ya kisman. Saksin wa jinsin. Ya. Ya. Fa saksin. Saksiyun, ya. Fala hukman. Ya, ada dua hukum. Apa? Lahdun wa ma'nawiyun. Ya, hukum pada lafadnya dan hukum pada maknanya. Apa hukum pada lafadnya? Ayyuroda bihi wahidan bi'aini. Ayyuroda bihi wahid bi'aini. Terus hukumnya secara lafaz sihhatul maji'i hal muta'akhiratan anhu. Ya, sihhatul maji'i al muta'akhiratan anhu. Terus asalnya yang kedua wa man'ahu min tasrifihi. Man'ahu min as-sarf. Terus ma'a sababi akhar ghairi alamiyah. Ya, ma'a sababin akhar ghairi alamiyah. Asalnya yang ketiga wa man'u dukhuli alilam. Dukhul ya, alaihi. Dukhuli al-alaih. Masih ada? Alam jinsi ke alam saksi fi hukmi lafad. Bedanya kalau alamul jins dengan alamul ashas dari sisi makna apa? Tadi? Bedanya apa? Alamul jins dengan alamul ashas. Kalau dari sisi lafad yang sama, iya kan? Kata dikatakan ka'alamil ashwasi lafzan. Bedanya apa berarti antara alamul ajnas dengan alamul ashwas? Dari hiji apanya? Makna. Maknanya yaitu apa? Kalau alamul ashwas sudah tadi disebutkan untuk menunjukkan satu tertentu ya. Kalau alamul ajnas apa? Maknanya bagaimana? Am. Seperti apa? Nakirah. Ya kemarin ditambahkan kan tiga hukum berikutnya yang berkait dengan alamul ashkhas dan itu juga diterapkan pada alamul ajnas apa? Annahu yubtada biha bil ihtiyajin ila musawi. Iya. Yubtada bi bil ihtiyaj ila musawiin. Dua. An la yudafu bisababi asli wad'ihi. La yudaf bi hasabi asli wad'ihi. Hasan. Tsalits an la yun'at bin nakirah li anna ma'rifah. Iya, an la yun'at bin nakirah. Hasan. Ini penting. Iya. Kayak gini nih, harus dikeluarkan nanti kalau tes ini penting. Ya, harus dihafalkan ini. Ya, yang berikutnya. Wa mitluhu barratu lil mabarrah kadza fajari alamu lil fajrah. Wa mitluhu wawul atifah, mitluhu. Dibaca dulu, wa mitluhu barratu lil mabarrah. ومثله برة للمبرة كذا فجر آلام للفجر وهو والآتفة مثله خبر مقدم مرفوع لا مترفية ثم تزارة على غيره وهو ضمير ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه برة برة مبتدأ مؤخر للمبرة جر مجرور متعلق بمحذوف هل من ضمير مستكن في الخبر كذا جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم فجاري مبتدا مبني على الكسر في محل رفع Alamun mubtada marfu alamat rafi'ah dhammatu zahirah ta'ala akhirih. Al-fajrah jar majur mutalik bimahzuf khobar. Wa takdiruhu kada fajari alamun maudu'un al-fajrah. Wa yajuz ayyakuna jar majur mutalik bimahzuf sifat li alam. Al-fajrah jar majur mutalik bisifat li al-khobar al-mahzuf. Ya, dengan khabar yang mahdhuf. Jadi alamun mubtada khabar yang mahdhuf. Ya. Kemudian al-fajrah jar majrur mutaalliq dengan khabar yang mahdhuf itu. Takdirnya apa? Wudu'un. Ya. Fajari kada alamun mawdu'un lil fajrah. Ya, fajrah. Ya, fajari kada. Demikian pula fajari. Dia fajari adalah alam maudhu', yaitu khabarnya alam yang mahdhuf. Diletakkan untuk fajrah. Ya, silakan ditambahkan penjelasannya atau diterjemahkan dulu yang pas. Dan semisal dari alam jenis itu ya, pada maknanya seperti barrah, terus untuk tabiat baik dan juga fajar untuk tabiat yang jelek. Wa mithluhu barrah. Ha, kembali mana? Alam jenis. Ya, termasuk alam jenis adalah barrah yang dia diletakkan untuk alam jenis yang sifatnya apa? Maknawi. Ya. Barrah ini alam jenis untuk al-barrah, al-mabarrah, kebaikan-kebaikan. Kata fajari, mungkin pula fajari alam jenis ya, untuk al-fajrah, kejelekan-kejelekan. Perbuatan fujur. Ya, silakan dijelaskan. Ada tambahannya? Perbedaan antara isim alam, isim jenis, ya, ya, dan nakirah. Ya, apa bedanya? Kalau alam syafi, dia dihususkan dengan khususan-khususan yang terbedakan pada selainnya. Seperti Zaid, diketahui ciri-cirinya pendek atau kurus. Kalau, terus? Kalau isim jenis, diletakkan untuk satuan yang mencakup yang diketahui sifat-sifatnya seperti Usama, sifatnya memiliki taring, pemangsa atau selainnya. Jadi ini kalau alam syakhs dulu, lafaz yang diletakkan untuk zat bersama dengan sifat-sifat yang terbedakan dari yang lain, yang lainnya, dari zat Sayyid Muhammad, Ali dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa? Alamul jins. Jins. Ya. Apa ulangi? Alamul jins adalah nama yang diletakkan, ya. Yang diletakkan di zihn, yang terbenak, yang ada di benak, yang diketahui ciri-cirinya. Dari pemangsa tergambar di benak apa? Si peletak. Kemudian kalau alamul jins, alamul apa? Alamul nakira ya? Nakir. Apa tadi? Alamul syakhs, isim jenis ya? Kalau isim jenis? Isim jenis tidak dipersyaratkan. Untuk diletakkan. Ya, tergambar. Iya. Sifat-sifatnya di benak si peletak. Ya. Nakira lebih. Nakira tidak lagi diletakkan untuk itu. Ya. Kemudian ada yang lain? Ya. Apa masih ada? Ya, silakan yang lain ada yang menambahkan. Iya, yang semisal barrah yaitu apa? Semisal barrah yaitu alamul jenis untuk perkara yang maknawi, yaitu apa? Ummu Qasham. Qasham untuk apa? Untuk kematian. Masih ada? Ummu Sabur itu apa? Kenapa? Ya, li amrin syadid, perkara yang penting. Terus? Ummu Maldan. Apa itu apa? Kup? Humma atau humma? Ini humma. Itu juga perkara yang maknawi. Ini sifatnya apa? Samai atau qiyasi? Alamul ajinas ini? Samai. Jadi alam ada dua macam. Ya, sebelum kita masuk ke isim isyarah, ringkasannya yang pertama alam syakhs, yang kedua alam jins. Ya, alam syakhs terkait dengan hukumnya ada dua, ma'nawi dan lafzi. Ma'nawi, hukumnya secara makna, alam syakhs adalah dikendaki dengannya satu orang tertentu. Hukumnya secara lafaz disebutkan di sini tiga. Boleh datang hal dalam keadaan diakhirkan. Kemudian tidak bisa dia menerima sorof bersama ilah yang lain, kemudian tidak bisa menerima al. Ya. Adapun alam jins secara hukum lafzinya seperti hukum apa? Alam syakhs. Ya. Bedanya apa? Maknanya dia seperti nakirah. Ya, lanjut. Bidzali mufradin mudzakkarin ashir bidzi wa dzi ta'ala al-unsa qtasir. Ya apa? Bidzali mufradin mudzakkarin ashir bidzi wa dzi ta'ala al-unsa qtasir wa al-unsa qtasir. Ya, tidak jarum majrur muta'alliq bi ashir. Bi ashir al-ati ya. Limufradin jarum majrur aidan muta'alliq bi ashir. Ya. Mudzakkarin sifatun sifah limudzakkar. Ya. Ashir. Ashir fi'il amr wa fa'il dhamir musatir abin ala sukun wa fa'il dhamir musatir taqdiru anta. Ya. Bidhi wadhihi jarum majrur muta'alliq bi qasir. Wadhihi ma'tuf ala zi. Wadhihi tita. Wadhihi tita ma'tufat ala zi. Ya. Ala al-unta muta'alliq bi qasir. Qasir fi'il amr abin ala sukun wa fa'il dhamir musatir fi wujuban taqdiru anta. Wal jumlah ma'tufat ma'tuf wal jumlah iktasir ma'tuf ala ashir bi iskodi arfil atif. Iya. Maknanya apa? Dan tujukanlah dengan za untuk yang mufrad. Iya. Mufrad mudzakkar dan dengan zi di ta ala untuk musanna tujukan dan cukupkanlah. Iya. Bi zi li mufradin mudzakkarin ashir. Abi za dengan za tunjuklah untuk sesuatu yang mufrad dan mudzakkar dengan zi ti ta untuk musanna cukupkanlah. Ya, silakan ditambahkan penjelasannya. Pendapat Basriin bahwasanya alif itu asli. Ya, alif pada za asli. Adapun orang Kufah zaidah. Zaidah. Terus yang pertama ini masih ada musannif tidak menyebutkan za untuk apa? Mudzakkar yang temannya za karena mengikuti Asyari, tidak menyebutin apa? Untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar hanya satu saja za. Di sana ada yang lain enggak? Zaihi. Itu zai, ada lagi di sana. Zai terus? Zau. Zaihi, zauhu. Terus? Alika. Iya. Ah, masih? Pada kalimat ti, tihi bisa ikhtilas dan isba. Iya, pada ha itu yang mana? Tita. Zi? Ti. Zi itu. Yang mana? Tihi. Zihi boleh. Ikhtilas boleh. Isba. Zihi atau zihi. Terus? Masih ada? Hukum asal untuk yang menunjukkan untuk mufrad. Yang za. Hukum asalnya mufrad. Za hukum asalnya kenapa atau menunjuk sesuatu yang mufrad terus. Za ini untuk menunjuk sesuatu yang apa saja, bisa digunakan untuk sesuatu yang apa saja. Mufrad hakiki atau hukman. Iya. Mudzakkar hakiki atau hukman. Hakiki atau hukumnya. Contohnya apa? Yang mudzakkar hakiki. Hadza Zaidun. Hadza Zaidun. Contohnya untuk mudzakkar yang hadzal rahtu hadzal fariq. Haba hadza hadzal rahtu hadzal fariq. Hadzal rahtu apa? Hadzal rahtu. Terus al hadzal fariq. Ya belum sempurna jumlahnya. Hadzar hadzal rahtu sekumpulan orang ini kan belum sempurna tuh. Hadzal rahtu apa maksudnya? Sekelompok ini. Iya. Itu kan jumlah sifat mausuf. Atau dengan badal apa? Mujtahidun. Ya, mujtahidun. Ya. Masih ada? Iya. Nah, ismu isyarah mawudi ali musyarin ilai. Boleh enggak digunakan za untuk menunjuk surah yang mu'annas? Boleh. Boleh, kapan? Apabila nuzila manzilatal mudzakkar. Iya. Apa contohnya? falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Asy-syams mudzakkar mu'annats. Mu'annats. Kenapa boleh ditunjuk dengan hadza? Karena tadi diposisikan pada posisi mudzakkar. Masih? Cukup. Yang lain Ustaz, ada yang mau menambahkan? Isim isyarah. Apa makna isim isyarah? Maudhi ahli musyari ilaih hisyan mahsusan fil basar wa isti'malun fi fasti'maluhu fil ma'qul fil ma'quli majazin. Ya majazi. Ya. Maudhi ahli musyari ilaih hisyan. Ya bil asbu bil usbu'. Ya. Atau dengan selain usbu'. Ya. Dan harus dia mahsus dengan basar. Penggunaan isim isyarah untuk sesuatu yang ma'kul, ini majazi. Kata siapa itu? Kata Al-Hudhari. Hukum asalnya, yang namanya isyarah adalah kepada sesuatu yang mahsus, bisa diindra dengan pandangan. Ditunjuk apakah dengan isyarat tangan atau yang lainnya. Kemudian penggunaan za isim isyarah untuk menunjuk sesuatu yang maknawi itu majazi katanya. Masih? Ada di sini. Bisa limu frodin muzakkar ashir li. Mana apa li di sini? Ila. Ila. Karena asyara itu muta'adinya dengan apa? Ila. Dengan ila. Fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Masih? Habis. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Maaf. Masih ada enggak? Ha. Zayya ini apa? Isim apa? Untuk apa? Untuk contohnya apa? Anni Abu Zayya liki asabi. Ya. Contoh hadza za'u apa? Hadza'uhu ad-daftaru khairu daftarin. Ya. Boleh enggak digunakan za untuk jamak? Boleh. Untuk mengisyarat merayakan jamak dan boleh. Itu gue sebutkan. Apa syaitnya? Qul syair. Hah? Qul syair. Apa? Qul syair. Enggak hafal ya? Wah. Itu siapa yang hafal? Walaqad sa'imtu. Ya, walaqad sa'imtu minal hayati wa tuliha wa su'ali hadzal nasi kaifa labid. Saya sudah bosan hidup. Ya, dan panjangnya kehidupan dan juga bosan dengan pertanyaan banyak manusia. Kaifa labid? Bagaimana? Kadang labid. Ya. Kadang digunakan untuk jamak. Ya. Kalau awanun baina dzalik bagaimana tuh? Isyarah ke mana? Awanun baina dzalik. Innaha baqaratu la faribu wa la bikrun. Awanun baina dzalik. Wada al-madhkur. Yani baina al-farid wal bikr. Masih ada enggak yang lain? Iya, kalau enggak ada, lanjut. Wa dhanitani lil muthanna al murtafi' wa fi siwahu dhainitain dhikr tuti'. Wa dhanitani lil muthanna al murtafi' wa fi siwahu dhainitain dhikr tuti'. Awaw harfu 'athfin. Dhani mubtada. Taini tani. Ya, tani. Ma'tuf 'ala dhani. Yeah. Biskoti harful ataf. Yeah. Lil musanna. Lil musanna jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Khabar lidani. Khabar al mubtada. Yeah. Mal murtafi'. Al murtafi'. Na'at. Lil musanna. Lil musanna. Yeah. Terus. Wa fi siwahu waw harfu ataf. Fi siwahu jar wa majrur. Muta'alik bi udhkur al-ati wa huwa mudaf. Alha domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahali jarin mudafun lay. Zaini maqulun bih muqaddam li'amil al-ati wa huwa qawlu uzkur. Iya. Taini maktub ala zaini. Ya. Uzkur misqati ala atis ya. Uzkur filu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu domirun musatirun fi wujuban takdiru anta tuti' tuti' fil mudore majum ala talab di talab di talab di jazmul ala talab uzkur ya majumun wala matudazmihi as-sukun fa'iluhu fa'iluhu domirun musatirun domirun musatirun fihi wujuban takdiru anta ya. Apa maknanya wazani tani lil musanna al murtafi' fi siwahu zaini tain dzikr tuti' maknahu dan zani dan tani itu pada digunakan kata tunjuk digunakan untuk pada untuk musanna pada mahal rafa adapun selain keduanya itu pada mahal jar dan nasab seperti zaini tani mana Daini taini engkau sebutkanlah akan siwahu hak kembali mana kembali ke musanna al-murtafi iya afisi wal musanna al-murtafi uzkur zaini taini tuti gitu apa berarti terjemahnya dan selain musanna al-murtafi daini taini engkau sebutkanlah maka engkau termasuk orang taat wa zani tani lil musanna al-murtafi zani dan tani adalah isim isyarah, dua isim isyarah. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannats digunakan untuk musanna yang murtafi'. Di sini kesannya mu'rab dia. Ya, mungkin juga beliau berpendapat mu'rab karena dia sudah dimusanakan dan musanna adalah ciri khusus isim. Tapi ini bukan kalau kita bawa kepada pendapat yang mabni berarti apa? Yang pada mahalnya apa? Rafa' atau musanna yang mahalnya rafa'. Adapun pada selain musanna yang marfu mahalnya sebutkanlah zaini taini tuti berarti engkau ketika engkau menyebutkan ya zaini taini ini tuti engkau telah taat ya silakan ada yang mau ditambahkan jelasannya yusyaru fi hadal bait ismi syarah ila fi mahali rafin wa huwa zani zani wabil jari wa nasab zaini ya. Wahilal mu'annasataini fi mahali rafa fi halati rafa taini tani tani ya. Wa fi halati nasab wal jar taini taini apa contohnya zani contohkan inna hadani la sahirani ya inna hadani la sahirani atau apa وذانك برهانان من ربك تاني contohnya tani bikin sendiri aja boleh tani tani tani imratani ya tani imratani tani mudarrisatani terus masih ada yang mau ditambahkan ada khilaf enggak ada khilaf enggak terkait dengan khilaf. Iya, i'rab atau mi'rab dan binanya isim isyarah yang musanna ada khilaf. Khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya musanna isim isyarah untuk musanna itu apa? Mu'rab atau mabni? Yang pertama mu'rab. Alasannya apa? Karena musanna ini menghalangi keserupaan dia dengan huruf. Sudah diketahui bahwasanya semua ya isim-isim yang mabni itu karena keserupaan dengan huruf dan dengan dimusanakan maka dia kembali mu'rab terhalangi keserupaan dengan huruf. Masih ingat kenapa isim syarah itu mabni? Alasannya apa? Menyerupai apa dengan huruf? Ada sisi keserupaan apa dengan huruf? Ya na yushbihu harfan lam ghairu wujud atau harfan apa? harfan wal mawjud bisa atau harfan yang lebih lengkap ya, Pak? Iya. Harfan lam. Tabu'il Arab. Terus bagaimana kelanjutannya? Ya. Menyerupai huruf yang belum diletakkan oleh orang Arab. Yan bagian ya, tuba'lah. Karena dia menyerupai huruf yang belum diletakkan oleh orang Arab. Yang seharusnya diletakkan yaitu huruf yang menunjukkan kepada apa? Isyarah, ya. Ya. Masih ada? Syaf. I'rabul al-asma isyarah bi i'rabil musanna bil huruf. Ya berarti yang ini mu'rab. Kalau mabni bagaimana? Zanik, fazanik burhanani min rabbik. Ya bagaimana? Zani. Coba zanik burhanani i'rab apa? Zani ismu ismu isyarah mabni ala. Kalau bagi yang mengirabnya ya dia marfu ya, tanda rafanya alif. Niabah. Ya, anil. Anil bamali anna musanna. Bagi yang mabnikannya maka dia mabni di atas apa? Alif. Alif, ya yes, alif. Nih, dengan huruf. Ada di atas sukunnya. Zani. Sukun atau alif? Eh? Sukun atau alif? Sukun. Nih. Coba dicek lagi. Tadi kan pendapat orang Basrah, alifnya alif apa? Zani, asli apa tambahan? Asli ya. Kalau orang Kufah tambahan. Ya coba dicek lagi ya. Zani ini mabni di atas sukun atau alif? Masih ingat? Di atas apa? Coba nanti bawakan ya. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya. Pada qaul al-muradi ya, al-muhaqqiqun kal-farisi yarawna dhani wa tani laisa laisa udiya lil-musanna bal laisa musanna. Laisa musanna bal udiya bal lafdun udiya lil-musanna. Ya. Kata al-muhaqqiqiz wal-farisi. Ya. Terpendapat bahwasanya zaini dan taini itu bukan musanna hakiki. Kenapa? Kenapa kira-kira? Bahkan dia adalah lafaz yang diletakkan untuk musanna. Untuk musanna. Kenapa? Karena alifnya memang sudah ada pada apa? Mufradnya kan. Kalau musanna kan syaratnya ya, tambahan rajulun rajulani. Kalau zan za jadi zani ya. Bukan musanna ini kelemahan mereka yang mengatakan bahwa dia adalah musanna. Kenapa? Karena di situ ya alifnya bukan tambahan, sudah ada pada mufradnya. Za zani, iya kan? Ya masih? Cukup? Ya. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa wal maddu awla waladal bu'din tiqa. Ini mas nyambung nih walad al-budin tiqa bil kafi harfan duna lam sampai di situ lah. Wa bi ula syir li jam'in mutlaq wal madu aula situ. Bil kafi harfan duna lam min aw ma. Wa bi ula syir. Wa bi ula syir li jam'in mutlaq wal madu aula. Al wawu harfu 'atfin bi ula jarun majurun. Al-ba'u harfu jarin, ula yusud bihi lafzuhu ismun majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-qasra muqaddarah ala akhirihi ma'na mizul ya ishqa al-mahal bil-khutli hikayah wal jaru majrur muta'al bi ashir al-ati ashir fi'ilu amrin mabdiun ala sukun wa fa'ilu damirun musadrun fihi wujuban tadiru anta li jam'in jarun wa majrur lam harfu jarin jam'in ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al-qasra afdal akhirihi wal jaru majrur muta'al bi ashir mutlaqo halu li jam'in wa yajuzu an taji al halu ba'da nakirah li wurudil hal ma'an nakirah qalila. Iya, san. Wal madu awla. Al wawu harfu 'atfin, al madu mubtada' marfu' bil ibtida', wa lam tarfi'i ad dhammah adh-dhul akhirih awla. Mukhabar marfu'un wa lam tarfi'i ad dhammah muqaddarah al alif wa nudri at'azzur wa annahu ism maqsur. Ya. Coba dijelaskan. Dan dengan awla isyaratkanlah kepada yang jama' secara mutlak, yakni mencakup muzakkar muannas bi ula, dengan ula naik, dan dengan aula ke aula ula, dan dengan ula akhiri jam dan dengan ula isyaratkanlah kepada suatu yang jamak, ya, yang banyak mutlak wa secara mutlak, baik bentuk yang muzakkar atau muannas, yang akil atau yang tidak berakal. Ya, wal maddu aula, dan bahasa pada ula dengan mad memanjangkan adalah lebih utama. Misalkan, isyrah makna hadza albait. Wa fawa'idhur fawa'idaha. Fawa'idah. An-Nazim rahmatullahi ta'ala mengisyaratkan dengan bait syairnya bahwasanya isyarat dengan banyak menggunakan ula secara mutlak, yakni mencakup muzakkar dan muannas, atau mencakup yang agak berakal atau tidak berakal. Contoh yang tidak berakal adalah ucapan penyair, ya, zummal manazila ba'da mizatil liwa wal aisha ba'da ulaikal ayyam, ya, ulaikal al ayyam ba'da ulaikal ayyam, ya, al ayyam ghairu aqil. Jamak di hari akil, ya. Terus kemudian di sana ada dua lughah pada ula. Yang pertama adalah lughah mad, yaitu lughah Banu Hijaz. Lughah Al-Qur'an. Ulai. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah lughah qasr, yaitu lughah Bani Tamim. Ya, ula berarti, ya. Masih. Cukup atau masih ada yang ditambahkan? Hadir berarti dzummal manazila ba'da manzilati liwa wal aisha ba'da ulaika al ayami. Dzumma fi'lu amrin mabniun 'ala al fathil takhfif wa fa'il dhamir musattarun fihi wa jumdadiru anta. Al manazila mafruun mansubun wa lamatu nasbihi al fatha al dhul akhirih. Ba'da manzilati liwa. Ba'da dhurfu makanin mansubun wa lamatu nasbihi al fatha al dhul akhirih wa mudaf. Manzilatin mudafin majrurun wa lamatu jarri al qasr al dhul akhirih. Wa mudaf al-liwa mudaf ila majrurun wa amdar ila qasr wa akhirih. Wa al-aisha muqaddara ma yuzuriha at-ta'azzur. Al-wawu harfu 'atfin, 'aisha ma'tuf 'ala ma qabla wa ma'tuf 'ala mansubin mansubun nisbuhu wa 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhul akhirih. Ba'da ulaika al-ayyam. Ba'da dhurfu makanin mansubun 'alamatu nasbihi al-fathah adh-dhul akhirih wa mudaf. Ulaika ismu isharatin mabniun 'ala ulaika. Mabniun 'ala al-kasri. Ya. Wal kaf fil khitab fi ma ismu isharatin mabni fathi fi ma hajar mudhaf ilayh. Mabni ala al kasri ulai. Mabni ala al kasri fi mahalli jarin mudhaf ilayh. Kaf wal kaf fil khitab. Harful khitab al ayami. Ayami badal ulaika balam ala majrurin majrurin bi suhul jarihi al kasr wa akhirih. Ya, hasan. Jelas, ya, wa bi ula ashir li jam'in mudlaqa wal maddu aula. Tunjuklah kepada sesuatu yang jamak dengan ula secara mutlak dengan rawunya ula tertulis tapi tidak terbaca ula. Apa fungsinya di sini? Kemudian tambahan, ya, ada di sini ada tambahan wawu pada ula untuk membedakan antara ila al jarah dan al ula al musulah. Iya, kalau tidak ada harokat, tidak ada tanda tandanya, tanpa wawu bisa tertukar dengan ila, iya kan? Masih? Ya, dengan ula tunjuklah kepada sesuatu yang jamak secara mutlak, apakah muzakkar yang berakal ataupun muzakkar ataupun apa muannas yang berakal ataupun yang tidak berakal. Yang muannasnya ada enggak dengan ula syahidnya? Ya. yang tidak berakal ada juga dalam ayat kan, kullu ulaika kana anhu mas'ula inna sam'a wal basara wa ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu muannats ya. Kalau jamak muzakkar akhir banyak ya, ulaikal muqarrabun. Ya. Kalau muannats ada enggak syaidnya? Ya kalau enggak ada tinggal dibikin sendiri, bisa dikiaskan. Ya, lanjut. Wala dal bu'din tiqa bil kafi harfan duna la min aw ma'ah wal lam in qaddam saha mumtani'ah. Wala dal bu'din tiqa bil kafi harfan duna la min aw ma'ah wal lam in qaddam saha mumtani'ah. Wala dal bu'di waw atifah. Ya. Lada dzarfun dzarfu makanin muta dzarfu makanin muta'alliq bi intiqal ati wa huwa mudhaf. Ya. Al bu'di mudhafun ilayhi. Dia mabni dari siapa lada? Lada mabni ala sukun. Ya, fi mahalli. Fi mahalli nasbin. Nasbin. Al bu'di mudhafun. Al bu'di mudhafun ilayhi. Intiqa. Intiqa. Fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatirun fihi taqdiru anta. Al alif. Wa al alif litlaq. Ya, bil kafi. Bil kafi jar majrur muta'alliq muta'alliq bi intiqa fil bait as-sabiq. Harfan. Harfan duna lamin. Harfan hal. Hal min lil kaf. Ya, hal lil kaf. Ya, duna lamin al-ma'ah. Duna lamin duna mudhaf duna dzaraf apa? Dzaraf. Dzaraf makan mabni fi mahalli nasbin. Ya. Fi mahalli duna mansub. Mansub. Kemudian dan dia mudhaf lamin mudhafun ilaih. Lam mudhaf ilaih wa muta'alliquhu mahdhuf. Ya. Hal tsani min kaf. Ya, dia hal juga. Dzaraf di sini muta'alliq dan mahdhuf hal juga. Halun tsani lil kaf. Au ma'ah. Au ma'ah. Au 'athifah lit takhir. Ma'ah. Ma'ah. Dzaraf. Dzaraf ma'thuf ya. Ala dzarfin qablahu. Ya. Alladzi waqa'a muta'alliquhu halan lil kaf. Ya. Wa huwa mudhaf ha dhamirun dhamirun muttasil fi mahalli mabni mabniun ala dham fi mahalli jar mudhafun ilaih. Iya. Sukun lil waqaf. Wallamu in qaddamtahu mumtani'ah. Mumtani'ah. Waw atifah allamu mubtada. Marfu. Wala matrafi adhamma ala akhirih. In qaddamta ha. In qaddamtaha. In qad in syartiyah jazimah. Qaddamta fi'lun madhin mabniun ala fi'lun wa fa'il. Fi'lun wa fa'il. Qaddam qaddam fi'lun fi'lun madhin mabniun ala fathih al muqaddarah wa fa'iluhu. Ya, dia mudah aja disukun mabni ala sukun aja litusalli bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ya. Jadi qaddam ada fi'lun madhin mabni ala sukun litusalli bi dhamiri mutaharrik fi mahalli fi mahalli jazmin. Jazmin sebagai ism fi'lu syart. Ta dhamir raf'in dhamir muttasil mabni ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Ha maf'ulun bi liqaddam liqaddamta. Ya, qusida qusida bi lafdhu. Mumtani'ah khabar min al mubtada wa jawabu syart mahdhuf. Limadha fasiruhu al-mubtada wa khabaruhu. Ya, iktifaan bil khabar. Karena sudah mencukupi dengan khabarnya. Ya. Apa takdirnya? Wallamu in qaddamta. Wallamu mumtani'ah in qaddamtaha. Fallamu mumtani'ah. Ya. Wallamu mumtani'ah in qaddamtaha. Ya. Apa? Fallamu mumtani'ah. Al-jumlah ya. Syartiyah wa jawabu. Lama halalah ibn al-i'rab i'tiradiyah. Ya. Silakan diterjemahkan dulu. Kemudian di sebutkan faedah-faedahnya. Dan ketika engkau menunjuk pada hal yang jauh, maka ucapkanlah dengan kaf tanpa lam atau dengan kafnya ini sebagai kafnya sebagai harfu khitab. Iya. Bukan dia bukanlah bukan sebagai apa? Dhamir mutasil. Iya, bukan dhamir, bukan isim. Terus duna lamin au ma'ah atau bersama lam. Kafnya bersama lam. Iya. Kafnya tanpa lam ataupun dengan lam. Bersama lam. Iya. Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Dan lam tidak bisa kau tambahkan ketika didahului oleh hak tanbih. Ya, lam terhalang apabila kau dahulukan sebelumnya hak. Ya, silakan. Yang pertama dulu tuh. Wala dal bu'din tiqabil kafi harfan. Ada faedah enggak dari situ? Dhamir dhamir isim isyarah yang disebutkan dari tadi sebelumnya semuanya menunjukkan untuk lil qarib. Ya, yeah, san. Adapun untuk isim isyarah lil bait, maka menurut an-nazim bisa ditambahkan kaf, ya, yeah, harfu khitab hanya sebagai dengan kaf saja, dan kaf ini hanya bisa masuk pada the, pada isim isyarah lil mudzakkar, tidak bisa masuk pada isim isyarah yang muannas kecuali, ya, yeah, ti dan ta. Ti dan ta. Terus ada enggak tambahannya? Dan za'u. Za'u kak. Terus? Atau bisa ditambah dengan lam. Menjadi zalika. Iya. Ti menjadi tilka. Tilka. Masih? Adapun ketika... Adapun ketika ditambah ha sebelumnya, ha tanbih pada awalnya, maka tidak bisa ditambah lam di situ. Yang bisa ditambahkan hanya za, hanya kaf. Seperti ya, contoh ucapan Thorfah, ra'aitu bani ghabra ala yunkirunani wala ahlu hadzakat wala ahlu hadzakat tirafil mumaddadi. Iya. Ra'aitu bani ghabra la yunkirunani wala ahlu hadzak hadzak at-tirafi at-tirafi al-mumaddadi. Ya, masih. dan kaf dan lam juga tidak bisa ditambahkan pada isim isyarah yang digunakan untuk musanna atau digunakan untuk jamak, maka tidak bisa dikatakan zanilika atau ulailika. Ah, bagaimana pada jamak, boleh enggak? Apakah mutlak tidak boleh? Pada jamak bisa yang bisa ditambahkan menurut Ibnu Malik hanya kaf, tapi menurut Abu Hayyan bisa ditambahkan hak tanbih juga di situ. Pada ya ulaika. Boleh enggak ditambahkan pada isim isyarah jamak lam? Tidak bisa menurut yang rajih. Kan ada dua lughah, ula yang pertama qasar, yang kedua apa? Mad. Ada enggak yang boleh kan? Kalau dengan qasar boleh ditambahkan apa di situ? Lam dan kaf tentunya, enggak mungkin lamnya saja ya. Ulalika boleh. Ulalika, adapun pada ula ilika enggak boleh. Jadi kaf tidak bisa masuk kepada isim-isim isyarah untuk muannats. Ya kecuali bersama apa? Ti, ta. Ya. Demikian pula bisa masuk untuk isim isyarah mufrad muzakkar dengan za. Kalau bersama za boleh enggak? Za'u, za'uka, boleh enggak? Enggak bisa. Ya, yang bahir enggak boleh. Ya. Kemudian lam. Boleh enggak pada masuk ke yang musanna? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Pada jamak tadi. Jamak yang ya, kosor bisa, pada yang pada kosor boleh. Ya. Kemudian boleh enggak masuk kepada isim isyarah yang tidak bisa dimasuki oleh kaf? Ya, tidak bisa, boleh enggak dimasuki lam di situ? Lam hanya bisa masuk pada ya, isim isyarah yang dimasuki oleh kaf. Ya, tidak boleh. Ya. Ada yang mau menambahkan? Yang lain? Atau antum barangkali ada yang mau belum disebutkan? Lamnya di sini sebagai lamul bu'ud. Lamul bu'ud di sini An-Nazim hanya membagi isim isyarah kepada berapa bagian? Hanya menjadi dua bagian. Dua saja, itu apa? Itu qarib wal ba'id. Iya. Isyarah al-qarib wal isyarah al-ba'id. Ba'id. Kalau al-qarib dengan? Al-qarib dengan ha tanbih dengan tanpa lam atau kaf. Iya, kalau yang lil ba'id? Yang lil ba'id bisa ditambah kaf atau bisa ditambah lam dan kaf. Iya. Adapun pendapat yang lain? Pendapat jumhur bahasanya yang qarib tanpa lam dan kaf. Ada berapa macam isim isyarah? Ada tiga. Yang pertama fil qarib, fil mutawassit, fil ba'id. Iya. Terus bagaimana rinciannya? Kalau untuk qarib, yang qarib tanpa tambahan lam dan kaf. Iya. Yang fil mutawassit ditambah kaf, sedangkan ya, untuk yang ba'id ditambah lam dan kaf sekaligus. Iya. Demikian pendapat jumhur. Dan ini insyaallah rajih karena ziyadatul huruf yadullu ila ziyadah al-ma'na. Masih? Tempat ditambahkannya hak tanbih. Iya. Ada empat. Iya. Yang pertama sebelum isim isyarah seperti haza. Iya. Terkait dengan penambahan apa? Hak tanbih. Hak tanbih. Sebelum isim isyarah haza. Terus? Yang kedua sebelum dhamir rafa' munfasil. Sebelum dhamir rafa' munfasil. Contohnya? Ha antum. Ha antum ulaik. Ha ula darinya. Ha antum ulai. Terus? Yang ketiga sebagai badal dari waw qasam. Badal dari waw qasam. Contohnya? La halloh. La halloh. Ya. Masih? Yang keempat setelah ayu. Setelah nida. Contohnya? Ya ayyuhal ladzina. Ya ayyuha. Ya. Terkait dengan hak tambahan. Itu ada beberapa tempat. Ya. Masih? Yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Iya. Kalau tidak ada lanjut. Wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila. Wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila. Waw lil istinaf. Bihuna jar majrur muta'alik. Muta'alik. Waw masih atifah, masih pembahasannya. Isim-isim syarah. Atful jumlah ala jumlah. Waw atifah. Ya. Bihuna muta'alik bi asyir. Bihuna al-jar wal-majhurul muta'alik bi asyir al-ati. Terus? Wabihuna aw harfu ataf. Ya. Aw ha-huna. Ha-huna ma'tuf bihuna. Ya. Asyir. Asyir. Fil amr mabdiin ala sukun. Wal-fa'il domir mustatir. Wal-fa'il wujuban. Wal-fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Asyir ila. Ila harfu jar. Jarwam iladani jarmajrur jarmajrur mutalik bi ashir al-makani al-makani mudaf ilaih dani wahu mudaf makani mudafun ilaih ilan al-makani wabihi wahu harfu ataf bihi jarmajrur mutalik bi silal ati iya al-kafa al-kafa maf'ulun bih muqaddam sila fil amr mabniun ala sukun wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiru anta wal alif litlak iya coba amana ya wabihuna awhahuna ashir ila danil makani wabihil kafasila dan tunjukkanlah kepada yang tepat yang dekat dengan apa kau tunjukkanlah dan isyaratkanlah ya tunjuklah katanya. Dan tunjuklah beda ya tunjukkanlah dengan tunjuklah dan tunjuklah dengan tempat yang dekat dan tunjuklah tempat yang dekat dengan kepada kepada tempat yang dekat dengan huna atau ha huna. Iya. Terus wabihi wabihil kafasila dan sambunganlah bihi ha kembali mana? Ha ke bihi kepada sila. Apa? Sila. Oh sila. Ha ini sila kan tadi kan fi'il amr. Bihi dan apa dan tunjukkanlah pada tempat yang dan sambunganlah dengan kaf pada tempat yang jauh. Bihi ha. Ha domir ha. Huna tadi. Apa? Huna. Iya. Apa terjemahnya? Bihil kafasila. Sambunglah. Sambunglah pada. Kaf dengan. Dengan huna. Dengannya. Itu dengan kata tangan apa? Dengan huna. Hunaka. Hunaka. Ya. Dengan huna atau ha huna tunjuklah kepada tempat yang dekat dan silahkan sambung. Ya, kaf dengannya, hunak. Ya, silakan ditambahkan penjelasannya ada. Ya, robnya bagaimana? Contohkan kalimat yang di situ ada huna atau hahuna. Huna. Ya, inna hahuna qa'idun. Irobnya bagaimana? Inna hahuna qa'idun. Inna. Inna harfu taukid wa nasab. Ya. Al-alif al-alif ataupun di situ nun mudghamah ya. dengan na domir. Na in isim. Inna isim. Isim inna. Inna. Terus mabni ala. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ha huna. Ha huna. Ha litanbih. Hmm? Huna. Huna. Isim isyarah. Mabni ala sukun. Fima hali rafin. Nasbin. Sebagai apa? Fima hali nasbin. Zorof. Zorof. Zorof apa? Zorof makan. Makan. Qa'idunnya bagai? Qa'idunnya bar, khobar. Khobar. Ya, i'rabnya biasanya dia sebagai apa? Zorof. Ya, zorof. Isim isyarah. I'rabnya zorof. Terus masih ada? Asmaul isyarah kulluha mabni. Asmaul isyarah ila makan kulluha mabni. Isim-isim isyarah semuanya mabni. Kenapa? Lishabihi minal huruf. Lishabihi minal fi'il. Fil fi'il. Lishabihi minal huruf mudni. Apa sisik serupanya? Sisik serupanya apa dengan huruf? Barusan kita lewat kan? Apa? Karena dia menyerupai huruf. Huruf yang di Arab seharusnya diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan isyarah, tapi mereka belum meletakkannya. Ada juga yang lain yang membawanya kepada keserupaan dengan apa? Al lil ahad. Masih? Sudah. Ya, selanjutnya fil bu'di aw bi samafu aw hanna aw bi hunalika antiqan aw hinna. Fil bu'di aw bi samafu aw hanna aw bi hunalika antiqan aw hinna. Fil bu'di jar wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi fil bu'di aw bi qawlihi. Bi qawlihi apa? Saya tunggu ucapan apa? Bi qawlihi sila. Hah? Sila. Fil bu'di aw bi samafu. Fu. Sila. Ya. Fil bu'di gimana? Sila ya? Sila. Iya, pasti sila berarti kepada sebelumnya. Sila ya. Terus. Betul sahabi. Iya. Fil bu'di jar majrur mutaalliq dengan sila yang sebelumnya masih. Iya, ya, terus. Aw bi samma. Bi samma jar wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi fu al-ati. Iya. Fu fi'lun amrin. Fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirul mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Aw harfu atfin ma'nahu litakhir. Ya. Hanna ma'tufun ala qawlihi samma. Ya. Aw bihunalik. Aw bihunalik ma'tufun jar wa majrurun muta'alliqun bi qawlihi intiqna. Intiqan. Intiqan. Bihunalika intiqan. Intiqan fi'lu amrin wa mabniyun 'alal fath litisalihi binun at-tawkid al-khafifah wa fa'iluhu dhamirul mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Hah? Wujuban taqdiruhu anta. Ya. Au hanna. Au. Ya, au harfu. Aw harfu atfin maknahu litakhir. Hinna ma'tufun ala hunalik. Ya. Terus wal jumlah ma'tufah al jumlah sabiqah. Jumlah yang mana? Jumlah jar wa majrur. Mana jar majrurnya? Dari mana? Fil bu'di. Fil bu'di kan muta'alliq saja dengan sila. Hah? Ya, dari aw bi samma fu. Nah, itu jumlah baru. Aw bi samma fu. Aw hanna. Kemudian juga yang baru lagi. Aw bi hunalika antiqan. Aw hinna. Apa maknanya? Dan untuk yang jauh. Ya, tadi masih berkaitan dengan sebelumnya. Wa bil kafasila fil bu'di. Sambunglah. Sambunglah kaf itu untuk yang jauh. Sambunglah kaf dengannya dengan apa? Huna. Fil bu'di untuk yang jauh. Kalau dekat kan huna, kalau jauh kan hunaka gitu. Terus au bi sama ataupun dengan sama. Fuh apa artinya? Ucapkanlah. Maksudnya apa? Dengan sama ucapkanlah untuk menunjuk ke apa? Menunjukkan ilal ba'id. Ilal ba'id. Contohnya apa? Fa'ayna ma tuwallu. Fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Fasamma wajhullah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Apa rabbnya itu? Fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Thamma isim apa? Maf'ulun bih. Isim maf'ul bih. Mana fiilnya? Zarf dia. Zarf fi mahalli jar. Zarf bukan? Isim isyarah dia. Mabni ala al-fath. Pada mahalnya apa? Fi mahalli nasbin. Sama wajhullah. Fasamma wajhullah. Apa mahalnya? Fi mahalli rafin. Ya, mubtada. Wajhullah sebagai? Khabarnya. Khabar. Ya. Auhu auhanna. Silakan terjemahkan apa? Tambahan. Faedahnya apa? Auhanna. Lanjutkan. Auhanna. Maksudnya apa? Isyaru musannif. Ila. Yushiru al-musannif. Yushiru al-musannif. Ilal makanil ba'id. Ilal makanil ba'id di? Bihanna. Bihanna. Bikasriha. Bifathiha. Wakasriha. Maha tashdidin nun. Bihanna au hinna ya. Terus? Cuma dua ini? Syarahnya? Hunalika. Kaqaulihi ta'ala hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Untuk sesuatu yang jauh disyaratkan dengan berapa? Isim isyarah sini disebutkan 4 ya. Sama hanna. Sama hanna hunalika. Hunalika atau hunaka boleh. Ya. Boleh enggak ha hunalika ditambahkan ha? Hunalika dikasih ha hunalika boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Karena sudah dalamnya. Iya, sudah lewat kan? Wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Enggak boleh ha hunalika. Ya. Terus masih ada? Jadi isim isyarah ada yang lil qarib, ada yang lil ba'id. Atau ditambahkan lagi madzhab jumhur, ada yang lil mutawassit. Ada yang bu'da, qurba, wusta. Jadi isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk tempat yaitu huna. Dan semisalnya itu mabni di atas mabni. Di atas apa kalau huna? Sukun kalau huna ya. Mahalnya nasab supaya dorof makan. Boleh dia dimasuki oleh huruf jar. Seperti wasoltu ila hunak. Wasoltu ila hunak. Majrur berarti. Mahalnya jar. Ya, cukup dulu ya. Masih belum selesai. Berapa orang lagi? Ya, nanti kita lanjutkan. Siap dulu, sebentar. Subhanallah bihamdik, syukurillah ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sholatu alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Jadi tadi ada koreksi, ada perbaikan. Yang barusan kita baca tadi itu bahwasanya semua isim-isim isyarah itu mabni. Ya, beda-beda mabninya, ada yang di atas harokat, ada yang di atas sukun. Dan mahalnya semuanya apa? Nasab al-zarfiyah al-makaniyah. Sehingga tadi fasamma wajhullah i'rabnya keliru. Yang benar sama ism isyarah lil ba'id mabni al-fath fi mahalli nasbin. Ya, pada mahalli nasab dia. متعلق بمحذوف خبر مقدم berarti dia khabar muqaddam mudhof ilaihi Allah mubtada muakhar karena tadi kaidahnya semua isim-isim isyarah adalah apa mabni dan mahalnya mesti nasab ya mahalnya mesti nasab sehingga fa sama wajhullah sama di situ adalah dzarf makan dia muta'alliq dan mahdhuf khabar muqaddam wajhullah sebagai mubtadanya ya ayo ingat-ingat ya ayo kita lanjutkan silakan dilanjutkan Hamam yang belum ya hadzani ya nanti belum kita cari ya selama ini kita pahami di atas apa alif ya coba kita cek lagi ya mungkin di atas sukun atau alif kita cek lagi nanti hadzani dan hadzaini kan sama aja ya. Kalau yang berpendapat mu'rabi jelas ya. Kalau yang berpendapat mabdi ini mabni di atas apa mabninya apakah di atas alif atau di atas tapi kalau dari ucapannya Al-Farisi sepertinya mabni di atas alif ataupun ya kenapa karena dia lafaz tasniyah tadi kan disebutkan oleh apa digunakan untuk isim isyarah gitu mabni dia cuma menggunakan lafaz tasniyah kita tahu tasniyah itu i'rabnya di atas huruf kan berarti kalau mabni dengan huruf makanya kita nanti cek lagi barangkali ada qaul yang lain ya وصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إلى ما تقنى لا تخفيك موصول المبتدا مرفوع مترفي رفع الظهر على آخره وهو مضاف الأسماء مضاف إليه مكرر ومبتدئ كسر الظهر على آخره الذي مبتدا كان مرفوع مترفي مسترفي وخبره محذوف تقديره منه الذي والأنثى والعاطفة الأنثى والصبع ثالث مصدر المبتدا ثالث والأنثى المبتدا ثالث التي خبرها هي والجملة معطوفة على الجملة الصغرى والجملة المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول والجملة المبتدا الثالث وخبره معطوفة على الجملة الصغرى ويجوز أيضا أن يكون الأنثى المبتدا وخبره محذوف تقدير كائنة منه بس عاطفة هي مفعول مقدم إذا ورث ضمن على الشرط ثانية الماضي وهي الصيغة مبنى على فتحي والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب الفاعل لا ناهية تثبتي فعل مضارع مجزوم بلا نهي هو مجزوم السكون حرك لأجل الغنى والغزل وجملة إذا ما في كلها جملة شاطئة لا محال لها من الإعراب وجاء بشكل مخلوق دل عليه الكلام Fala tusbiti. Sini antum perhatikan di situ i'rabnya al-unsa allati ada berapa sih i'rabnya? Kalau mausul itu mubtada yang pertama, ya seperti yang tadi disebutkan. Nah dia mudhaf asma mudhafun ilaih allazi di situ mubtada yang kedua. khabarnya mahdhuf faktinya minhu mausul asma minhu allazi. Isim-isim mausul di antaranya adalah allazi. Kemudian al-unsa di sini disebutkan i'rabnya al-unsa mubtada. Khabarnya allati, al-unsa khabarnya allati. Ada juga yang mu'irab dengan sisi i'rab yang lain. Yaitu apa? Khabarnya apa? Mahdhuf. Takdirnya apa? Iya. Minhu. Iya, khabarnya minhu. Kemudian allati di sini sebutkan khabarnya. Iya. Ada dua sisi i'rab. Silakan dijelaskan maknanya. Isim mausul diantaranya adalah al-lazi, dan objek yang karena adalah al-lazi. Iya. Dan dia ketika dimusnahkan. Apa yang dimusnahkan? Al-lazi dan al-lazi. Iya. Tidak ditetapkan atau dihilangkan. Dibuang. Iya. Diganti dengan apa? Dengan alif atau ya. Dengan alif pada roha dan ya dengan ketika jar dan masuk. Alladzi dimutsanakan menjadi alladzani. Alladzani. Allati menjadi alladzani. Ya. Di sini pengganti iya yang dibuang apa? Alif atau nun? Alif. Ya. Coba jelaskan. Ya, isim mausul ada dua. Ismi dan harfi. Sumia mausulan li'anna ma'nahu la yatimmu illa bisilah. Ya. Dan musannaf tidak menyebutkan mausul harfi karena tidak termasuk dari isim-isim ma'rifah. Ya, karena di sini membahas tentang penyebutan isim-isim yang ma'rifah. Ya, silakan disebutkan. Menurut mausul harfi ada lima. Yang pertama adalah an. Contohnya? An masuk pada huruf madhi, mudhari' dan amr. Iya. Contohnya apa? Ajib tu min an min an qama zaidun min an. Terus? Lanjut tu min an qama zaidun wa asyartu ilaihi bi an qum. Asyartu ilaihi bi an qum. An di sini sebagai apa? Silah harfiah atau yang lainnya? Ada khilaf. Bagaimana khilafnya? Si bawah pendapatnya bagaimana? Ketika harus dikandangkan dengan ya silah juga ya masariyah ditakwil. Ya, dengan setelahnya menjadi isim yang majrur dengan ba. Apabila ba-nya disebutkan, apabila ba-nya tidak disebutkan, maka ditakdirkan. Ya. Ada pendapat yang lain terkait dengan an yang datang setelahnya fi'il amr. Itu apa? Itu apa? Ketika tidak ada ba, maka dia mufassirah. Ya, an-nya mufassirah. Ya. Terus? Ya, wantalaqal mala'u minhum animshu. Yani di situ animshu, imshu adalah jumlah yang menafsirkan apa makna in tolako. Ada juga pendapat yang lainnya, apa? Bahasanya annya an yang diikuti oleh fil amr adalah an zaidah. Berarti apa maknanya? Bilafdiqum. Asyartu ilahi bilafdiqum. Terus yang berikutnya dari siapa? Mausul harfi istilah an apa? Anna. Contohnya? Ajib tu min anna zaidan qaimun. Ta'wilnya apa? Min qaimi zaid. Kemudian yang berikutnya? Kai. Contohnya? Ajib tu li kai suprima li ukrima zaidan. Cik tu li? Apa? Cik tu li kai suprima zaidan. Saya datang agar engkau memuliakan zaidan. Apa takwilnya? Ikramika. Ya, kemudian yang berikutnya? Yang keempat, ma al-masdariyah dzarfiyah. Ya. Contohkan yang masdariyah dan dzarfiyah. Apa takwilnya? La ashabuka muddata dawamika qa'iman. Yang di situ hanya masdariyah saja tanpa dzarfiyah. Ajibtu mimma darabta Zaidan. Apa takwilnya? Ajibtu min darbika Zaidan. Tidak ada mana mudah. Masih ada enggak? Mausul harfi masih ada enggak? Apa? Terkadang masuk pada jumlah ismiyah. Contohnya apa? Ajibtu mimma Zaidan qa'im. Mimma Zaidun Qa'im. Iya. Terkadang masuk silah harfiah ini kepada jumlah ismiyah, tapi itu sedikit. Masih ada? Iya. Kemudian? Adapun yang tidak berkaitan tidak berkaitan dengan lam, maka jarang. Jarang. Ada contohnya? Barusan utawut ma'awi ila baitin fa'ilatu lakai. Ya, insyaallah. Kemudian masih ada istilah apa? Mausul harfi masih ada yang belum disebutkan? Ya. Apa? Lau. Contohnya apa? Waddu lau tudhinu faydhinun. Masih ada enggak mausul harfi yang belum disebutkan? Hah? Ada ya? Satu lagi ya? Tapi mukhtalafun fih, yaitu apa? Alladhi, seperti dalam ayat apa? Wakhuttum kalladhi khawdu. Takwilnya apa berarti? Wakhuttum ka khawdihim, ya kan? Cuma di sini ada khilaf, karena masih mungkin dibawa alladhi kepada isim mausul. Ya, Ibn Hisham itu pendapatnya. Terus masih ada, ini baru mausul apa? Harfi. Masih ada yang mau ditambahkan penjelasannya? Ya. Ya, lil mufrad al muzakkar. Kemudian ya. Wal ya idza masunniya la tusbiti. Ya, apabila kita idza sa'ita. Ya. Wa ataita bil alif. Makanaha. Ya. Ya. Apabila dimusnahkan maka digugurkan ya-nya dan diganti dengan alif ketika rafa dan dengan ya ketika nasab dan jar. Ada khilaf enggak terkait dengan isim mausul yang musnah dalam hal i'rab dan binanya? Ada. Yaitu apa? Ya, ketika dimusnahkan dia mu'rab dengan huruf. Kenapa? Ya. Sehingga lemah keserupaan dalam huruf. Ya, ya. Yang lain berpendapat? Mabniun ala silatul mu'rab. Ya. Apa alasannya isim mausul mabni? Alasannya keserupaan dengan huruf dalam hal apa? Ya, apa kata An-Nazim? Maka fiqarin usila. Di mana di sini sila butuh kepada mesti dia yaftaqirila mausul. Ya. Sebagaimana huruf-huruf jar butuh kepada isim majrur. Masih ada? Alladhi nasal mudhakar nasal qawtu zalika kawna an yakuna lal mudhakar haqibatan aw hukman. Iya. Terus? Sawa'un aqiran aw ghairu aqirin. Iya. Masih? As-salafat al-hayyus di di ma'al masyariah ma'al-nahum berselisih pada jumlah ismiyah yang terletak setelah ma'al masyariah yang ditahui dengan huruf masdar. Ya, bagaimana? Pada contoh ma'al-kallimuhu ma'al-nabi sama'il ajmat ma'al-nabi sama'il ajmat. Ya. Mau kalimuhu ma'anna fis sama' najban. Bagaimana jelasannya? Pendapatnya Rasulullah. Mereka menjadikan sebuah ta'wil masdar sebagai ta'wil dari fi'il mahdhuf. Iya. Maksudnya ma'rabata kawnu najmin fis sama'. Iya, san. Terus? Rasulullah mereka menjadikan masdar mu'awwal menjadi mubtada dan khabarnya mahdhuf. Mahdhuf. Apa tak? Ma kalau nak juga susah ni, ya, san, ya, insyaallah. Masih cukup, ya. Kemudian setelahnya, fal matalihi awlihil alamah wan nunu intushad falam alamah. Maknanya apa, bal? Ya, idrab di sini untuk intiqal idrabnya. Idrob ada macam-macam di sini untuk intiqal, perpindahan dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Ya. Mana? Ambilnya mana? Hah? Mahzuf. Yufassiruhu al-mazkur. Ya, baru disebutkan tafsirnya apa? Ya, awli, awli ma, ya. Terus? Ya. Ha? Wal jumlah? Sila mausul la mahalalah minal ya rab aulihi alha afuluhu al awal al alama al alama auli ya mafulun bithanin mansub alamat nasbi al ya wan nun in tushad fala malama ya ya. Ya, tahu dia. Nun. Fala malama fa. Ya. Mansub malama ya mansub terus sebagai apa ismula linafil jins mana khabarnya laknya takdirnya apa falamata falamalamata alaika. Kemudian jumlah la nafiya lil jinsi ma asmiya wa khabari apa? Fi mahali jazmin sebagai jawab syarat mana khabarnya nun jumlah syarat dan jawabuhu pada mahalnya rafa khabar dari nun. Ya, silakan dijelaskan. Bal matalihi awlihi al-alama wa nunu in tushad fala malama. Apa mananya dulu? dari atas biar enak. Wal ya idza masunniya la tusbiti antum terjemah dari situ. Ya pada apa? Alladzi dan allati apabila Jangan ditetapkan. Bahkan dibuang ayatnya. Terus bahkan iringilah yang setelahnya dengan tanda. Yaitu apa yang dimaksud dengan tanda? Hah? Apa tadi? Terus? Iya. Wan nunu intushad fala malama. Dan nun jika ditasdidkan maka tidak mengapa. Ya, malama tidak tercela. Ya, mengapa ya? Coba dijelaskan. Ada faedah-faedahnya. Pada aladi dan alati ketika dimusnahkan maka dibuang, ya, jadinya dibuang dan diberi tanda alif. Ya, digantikan dengan alif ketika rafa dan ya ketika nasab dan jar. Kemudian dan boleh pada berarti kembali ke mana itu? Bal matalihi aulihi alama. Matalihi ha. Bal matalihi bahkan yang setelahnya iringilah dengan tanda. Setelah apa? Tadi si mausul yang dibuang ya-nya tadi. Setelah za, iringilah apa? Setelah huruf dal pada allazi atau setelah ta-nya iringilah dengan alamah. Apa alamanya? Tadi. Apa? Alif atau iya. Pada rafa, ya, pada nasab dan jar. Kemudian nunnya bagaimana keadaan nunnya? Wain syi'ta, kalau engkau mau boleh, engkau men tasyid. Dikatakan apa berarti? Al Al-ladhani al Al-latani. Untuk apa? Di tasyid nunnya. Sebagai apa? Sebagai ganti dari ya yang dibuang. Berarti alif yang datang setelah za dan ta juga ya itu hanya tanda saja ya. Tanda. Maksudnya dia untuk musanna. Pengganti ya-nya pada allazi dan allati adalah nun yang ditasyid. Ya, ketika ditasyid, kalau enggak ditasyid berarti enggak digantikan nunnya. Terus ada sayinya enggak yang di situ digantikan ya yang dibuangnya dengan nun? Walladzani ya'tiyaniha minkum. Iya. Terus apakah pada yang marfu saja boleh ditambahkannya nun ini atau boleh pula pada yang selain rofa tambahan nun sebagai ganti dari ya yang dibuang pada mufradnya? Apakah hanya pada yang rofa saja atau yang nasab juga dan yang majrur juga? Tanggung. Ya, yang nasab dan majrur juga boleh. Contohnya apa? Robbana arinal ladzaini. Terus masih masih ada enggak? Cukup. Yang lain ada yang mau menambahkan tentang makna dari atau faedah dari bal matali aulil alama wa nunu indushad fala malama. Ya. Bagi yang mengatakan mu'rob ya berarti alifnya tanda i'rob, ya-nya tanda i'rob. Bagi yang mengatakan mabni itu hanya tanda saja. Ya, bahwa saya itu untuk mutsanna dalam keadaan rofa. Pada ya-nya untuk mutsanna dalam keadaan nasab atau jar. Ya, selanjutnya wan nunu masih ada kan? Yang belum? Masih banyak ya? Waduh, sudah habis waktunya. Terakhir. Sudah terakhir ya? Satu lagi ya? Masih banyak. Anda belum juga ya? Oh, masih banyak ya? Waduh. Sudah habis waktunya nih. Ya sudah. Pertemuan berikutnya. Antum bikin rangkuman coba ya faedahnya. Nanti dicetak buat sendiri. Tadi yang terpencar-pencar pada teman antum kumpulkan. Bisa enggak? Telaten ya kayak gitu. Ditulis. Nanti insyaallah ada tes qiraahnya juga ya, seperti biasa, baca kitab juga. Ya itu beda. Ini untuk pelajaran Sabtu kan, hari Sabtu kan itu baru dibaca ya. Nanti ada tes baca kitabnya. Ya paling juga biasa i'rab anu harakati sama terjemahan. Ya, mungkin kalau bisa nanti harinya berbeda ya. Selembar ya. Selembar. Jadi harus cepat. Lihat kecepatannya. Boleh bawa kamus. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.